Sekarang, apa saja yang bisa jadi naibul fa'il? Nah, di sini dijelaskan. Wa yanubu anil fa'ili wahidun min arba'ah. Al-awwal al-maf'ulu bih kama taqaddama. Nah, sudah dibahas. Al-thani al-zarfu nahu jurisa amamuka usima ramadhan. Al-thalithu al-jar wal-majrur nahu lamma suqita fi aydihim. Al-rabi'u al-masdaru nahu fa'idha nufikha fi suri nafkhatun wahidatun. Walayanubu ghairul maf'uli bihi, dan seterusnya. Nih, ringkasannya. Jadi, naibul fa'il atau sesuatu yang bisa menjadi naibul fa'il ini ada empat. Yang bisa dijadikan naibul fa'il ada empat. Yang pertama, maf'ul bih. Jadi, maf'ul bih kemudian diubah atau dijadikan menjadi naibul fa'il. Contohnya, Qori al-Qur'anu. Al-Qur'anu kan naibul fa'il kan? Nah, asalnya dari apa nih al-Qur'anu nih? Asalnya dari posisi maf'ul. Misalkan, Qora'a Zaidun al-Qur'ana. Al-Qur'ana kan maf'ul kan? Zaid telah membaca al-Qur'an. Kemudian diubah menjadi Qur'an dibaca. Jadi, Qori al-Qur'anu. Jadi, dari maf'ul nih dipindahkan ke posisi fa'il ketika fa'ilnya tidak ada, sehingga Al-Qur'an ini yang tadinya mansub menjadi marfu. Kemudian qira'ahnya jadi majhul, dari ma'lum jadi majhul. Jadi quri'a al-Qur'anu. Ini yang pertama. Jadi naibul fa'il dibentuk dari maf'ul, dari posisi maf'ul. Yang kedua dari dzaraf. Dzaraf keterangan, keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya, julisa amamuka, di depanmu diduduki, ya kan? Julisa amamuka, di depanmu diduduki. Nah, amamuka ini naibul fa'il, ya, yang dibuat dari dzaraf. Misalkan kalau maklumnya adalah jalasa Zaidun amamaka, jalasa fi'il, Zaidun fa'il, amama ini dzaraf, ya, dzarful makan, amam. Mudhaf dan kaf mudhafun ilaih. Kemudian dzaraf ini ya diubah menjadi posisi naibul fa'il, sehingga julisa, ya, ini dipindahkan ke sini sehingga menjadi julisa amamuka. Dari dzaraf ya. Jadi di depanmu diduduki. Yang ketiga dibentuk dari jar, al-jar wal majrur. Jar majrur. Contohnya, walamma suqita fi aydihim, dan ketika dijatuhkan di tangan-tangan mereka, ya, dijatuhkan penyesalan di tangan-tangan mereka. Nah, fi aydihim, nah ini naibul fa'il dari jar majrur. Asalnya gimana? Asalnya saqatan nadamu fi aydihim, ya, penyesalan jatuh di tangan-tangan mereka. Tapi dibentuk naibul fa'il, berarti fa'ilnya dihilangkan sehingga menjadi walamma suqita fi aydihim, dan ketika dijatuhkan di tangan-tangan mereka, apa yang dijatuhkan? Penyesalan ditimpakan, ya, mungkin bahasa kitanya itu. Berikutnya al-masdar. Jadi naibul fa'il, naibul fa'il bisa dibentuk dari masdar. Masdar apa maksudnya di sini? Ini masdar ini apa? Maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Contohnya misalkan fa'idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidatun. Dan jika ditiup sangkakala, ya, sekali tiupan ya. Nafkhatun wahidatun ini kan naibul fa'il. Naibul fa'il yang dibentuk dari posisi maf'ul mutlak. Ya, gimana kalau kita lihat bentuk normalnya, yaitu maf'ul mutlaknya? Nah, begini. Nafakhal malaku fisuri nafkhatan wahidatan. Jadi, malaikat meniup sangkakala nafkhatan wahidatan dengan sekali tiupan. Ya, dengan sekali tiupan. Ini nafkhatan wahidatan ini namanya maf'ul mutlak, ya. Maf'ul mutlak kemudian diubah menjadi naibul fa'il, berarti fa'il hilangkan, al-malaknya hilangkan. Kemudian fi'ilnya dibentuk menjadi majhul sehingga nufikha Fa'idha nufikha fi suri nafkhatun wahidatun. Nah, inilah empat yang bisa menjadi naibul fa'il. Bisa menjadi wakil daripada fa'il. Yaitu maf'ul bih, zaraf, jar majrur, dan yang terakhir masdar. Nah, ini sedikit nih. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan. Kalau fi'ilnya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu litsnaini yang dia memiliki dua objek, dua maf'ul. Nah, maf'ul yang mana yang dijadikan naibul fa'il? Apakah dua-duanya bisa? Bagaimana tuh kalau maf'ulnya ada dua? Jadi dikatakan ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'il. Nah, yang dijadikan naibul fa'il salah satunya. Ya, salah satunya saja. Wa yunsab atsani, kemudian dinasabkan ya yang kedua. Jadi yang kedua tetap mansub. Ya minhuma. Contohnya u'tiya Zaidun dirhaman. Misalkan u'tiya kan majhul. Zaidun ya, ini naibul fa'il, kemudian dirhaman posisinya tetap maf'ul. Maklumnya misalkan a'ta Aliyun Zaidan dirhaman. Ali memberikan kepada Zaid dirham. Nah, alinya dihilangkan, jadi kemudian fi'ilnya dimajhulkan, jadi u'tiya. Ya, u'tiya. Yang tadinya maf'ul bih, ini kan, maf'ul bih pertama kan Zaidan, kemudian dirhaman maf'ul bih kedua. Nah, maf'ul bih yang pertama dijadikan naibul fa'il, yang kedua tetap nasab. Jadi, u'tiya Zaidun dirhaman. Salah satunya saja yang dijadikan naibul fa'il. Nah, ini kalau fi'ilnya mutadi. Kalau a'ta, itu mutaaddi. A'ta Aliyun Zaidan dirhaman. Ali memberikan kepada Zaid. Memberikan apa? Dirhaman. Jadi ada dua maf'ul. Nah, maf'ul pertama dijadikan naibul fa'il. Baik, sampai sini selesai pembahasan naibul fa'il. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab kalau saya bisa ya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.